Roma pasal 10. Mangauta tango imani. Uhelalohu uwau uhedu aul ode Allahu Ta'ala de uite ito alihu taulo Yahudi salamati. Atawau de uti mengelito otu tua he pekerjawa ode Allahu Ta'ala boti mengelito dila mengarati to mimbihu kehandaki lo Allahu Ta'ala. Ti mengelito dila motota walo utu mula banari to talo lo Allahu Ta'ala wau ti mengelio he pengusahawa mapotihulo bo banari li mengelio lo hihilawo. Tunggulo ti mengelio di latak luku to kehandaki lo Allahu Ta'ala mapo banari oli mengelio. Patujulo hukum lo Taurat, de uite ito, alih timiru tau ta partaya odeli Isa Al-Masih, popo banari li lo Allahu Ta'ala. Tidak mi Musa lo lade tu mimbihu, tau ta he pengusahawa tu memula banari dadasari to hukum lo Taurat odie. Tita lo tita ta mengkaraja ma'o, nga amila aturan ino hukum lo Taurat, tio matumumulo. Tio olo lo lade to kitabi to mimbihu tau ta tumumula banari dadasari to imani odie. Dila maahe pemikirani, ta tonu ta mali mautula mula ode soroga. Wau dila maahe pemikirani olo, ta tonu ta molahe mola ode delomo mautu. Maksud dulu ayat tiba itu odie, dila paral mautula mula ode soroga, mola mautiangai oli Isa Al-Masih molahei. Wau dila parol ola malahe mala ode dalam mamautu, mala ma dalam mai oli Isa mabotulai mento dalam kuburu. Ayat indi beito umbutio adie. Habari lonto Allah Ta'ala beito, mimbi de to olem. De uito ito, to dalam tunggilumu, wau to dalam hilamu. Maksudul ayat beito, de uhabari mau pihe lonto Allah Ta'ala beito, ma pilapotumulai lami ode in mongoli. Tuang habari beito, de uito ito, tau musi percaya odeli Isa Al-Masih. Sebabu wanuti mengoli mengaku lot tunggili mengoli de uti Isa Al-Masih ea wau percaya to dalam mahila li mengoli deu Allahu Ta'ala malapu bongomai oli lonto kuburu ti mengoli masalah mati. Sebabu walau hilau tau percaya tunggu lo popo banari lo Allahu Ta'ala wau walau tunggilo tau mengaku tunggu lo popo salamati lo Allahu Ta'ala. Odela lo iya to kitabi odie. Tita lo tita tak percaya ode olio dila tamole'e. Oditu lo iya tulat-tulat dari to kitabi. To mimbihu usalamati, dia lua beda lo tau lo Yahudi, me lo tau tadila Yahudi. Sababu, ea lo tau nga amila botuau. Tio murada hila alio ode tau nga amila, ta hepo hilea turungi ode olio. Odelo lo iya tulat-tulat dari to kitabi odie. Tita lo tita tamo hile turungi to ea, masalah mati. Oditu tulat-tulat dari to kitabi. Bawa lolo ti mengolio mahile turung itu oli Isa ea, wanu ti mengolio di popartia ode olio. Bawa lolo ti mengolio mahile partia ode olio, wanu ti mengolio di polo odungah habari to mimi hutio. Bawa lolo ti mengolio ma odungah habari to mimi hutio, wanu di polo talo potunggulah habari begitu ode il mengolio. Bawa lolo ti mengolio mahile potunggulah habari begitu, wanu di polo talo po ahome il mengolio. Ode lo wolo tulat-tulat dari kitabi odie. Maila ba pio hio, lo podudungga mai, lo tahe poputunggul lo habari mo piohe, lo ndo Allahu Ta'ala. Odito tulat-tulat dari kitabi. Bodi la ngamila tau ma lololi mo habari mo piohe boito. Ode lo tinabi esya lo hilau lolo ia odie. Uea, tau-tau walo, dila mololi mo habari uhe poputunggul lo lami. Odito lo ia li nabi esaya. Walau odito, imani itu, timimbul mondo u mau dudungwe habari mau piyohe lonto Allahu Ta'ala to mimbihu di Isa Al-Masih. Bapak lele emai, dila pengala akali tau lo Israel di pola dungwe habari baito. Ode lolo iya tulat-tulat dia to kitabi odie. Habari baito, malolo opa amota ode ngeilang gubu dunia. Wau mati nunggula amota sampe ode ujung ilo dunia. Ode to tulat-tulat dia to kitabi. Bapak lele emai olo, dila pengalakali bangusara Israel, dila mengaratil habari baito. Sebab ulo to kita bilau iya Allah Ta'ala ode taulo Israel, loli oli Nabi Musa odie. Wa umamotuli angu bangusa, tahihulo de tadila umatiu. Alihuti mongoli mohihia, wa umoingo. Ode tolo iya Allah Ta'ala loli oli Nabi Musa. Di Nabi Esa lebih berani ma'o, li Nabi Musa. Mopotunggulo pirimani lo Allah Ta'ala odie. Tau-tau wala tadilah hepololohe elau, malo otapu olau. Wawa ulo popatatau lo batangau, ode tau tadilah peendama alo hindu owo luwau. Odito pirimani lo Allahu Ta'ala upila potungguli Nabi Yesaya. boto mimbihu tau lo Israel wololo ialo Allah Ta'ala lo Nabi Yesaya odie timi idu dulahu wa urudume ol uu ode umat kita dilata ati wa mo'ali molawani ola'u oditolo ialo Allah Ta'ala lo li Nabi Yesaya